والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. Hukum yang terakhir kita pelajari dari ahkam yang dipetik dari empat ayat di awal surat Al-Mujadil yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah dalam Tafsirul Karim Ar-Rahman, dan ini perkara yang penting terkait dengan kebiasaan kita salafiyun salafiyat di negeri ini, yaitu dimakruhkannya seseorang memanggil istrinya dengan panggilan mahram, salah satu dari mahram. Ya, panggilan ya ummi atau ya ukhti, wahai ummi atau wahai ukhti. Ummi artinya ibuku, ukhti artinya saudariku. Yani As-Sa'di rahimahullah menyatakan hukumnya makruh karena nyerempet dari segi lafaz dan makna, menyamakan istri dengan mahram. Namun karena dari segi niat tidak diniatkan sebagai dihar, maka tidak jatuh sebagai dihar. Namun dimakruhkan. Adapun jika diniatkan sebagai dihar, maka jatuh sebagai dihar meskipun manggilnya sebagai ukhti. Berdasarkan pendapat yang rajih bahwa dihar itu tidak khusus dengan penyamaan istri dengan ibu, tapi disamakan dengan salah satu dari mahram-mahram. Dan itu juga ditegaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Juga telah disebutkan, saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, hadis riwayat Abi Dawud, Nabi SAW mendapati seseorang memanggil istrinya ya ukhti, kemudian diingkari oleh Nabi SAW, namun hadis itu dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan Abi Dawud. Namun dari segi makna, hukumnya seperti itu yang dikatakan oleh ahlul ilm. Tingkatannya ada tiga pada pembahasan ulama yang ana lihat di syuruhat al-hadith, pada syarah-syarah dalam menjelaskan makna hadith itu. Ulama menjelaskan yakni kesimpulannya ada tiga tingkatan. Yang pertama, jika itu diniatkan sebagai bihar, membihar istri dan mengharamkan istri, maka jatuh bihar yang haram dan harus ditebus kafarah jika ingin kembali melakukan apa yang telah diharamkan, seperti yang telah kita pelajari. Tingkatan yang kedua, apabila tidak diniatkan sebagai bihar tetapi ucapan itu, kalimat itu dimaksudkan dengannya al-karamah litakrim az-zawjah, ikram az-zawjah, al-karamah yani ucapan itu panggilan penghormatan, penghargaan, ya, diniatkan sebagai panggilan menghargai istri. Dalam rangka menghargainya dipanggil dengan panggilan seperti itu, ummi, ukhti. Maka ini ulama sepakat bahwa tidak jatuh sebagai dihar. La syai'a alaihi dalam arti tidak terkena hukum dihar. jelas tidak terkena hukum dihar menurut kesepakatan ulama. Ya. Tapi hukumnya seperti yang kita dengar dari Sa'di rahimahullah itu dimakruhkan. Nah, hindari panggilan seperti ini. Yang ketiga, tidak diniatkan zihar, tidak juga diniatkan sebagai panggilan karomah, sebagai panggilan sebutan penghargaan kepada istri. Tidak diniatkan untuk mengharamkan istri, tidak pula diniatkan sebagai panggilan penghargaan padanya yang tidak dimaksudkan hakikatnya. Ya. Kosong dari niat pengharaman, kosong juga dari niat panggilan itu dalam rangka menghargai istri, sehingga dipanggil dengan panggilan kehormatan seperti itu, ummi, ukhti. Maka di sini diperselisihkan oleh ulama. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak jatuh sebagai zihar. Sebagian kecil ulama ada yang mengatakan jatuh sebagai zihar. Sebagian kecil ulama ada yang mengatakan jatuh sebagai zihar. Padahal tidak diniatkan sebagai zihar. Namun tidak juga diniatkan sebagai panggilan karomah, penghargaan. Maka menurut pendapat tersebut, yakni sebagian kecil ulama yang anda ingat, Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, murid terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah, ya, murid paling seniornya, murid terbaiknya, nah, berfatwa jatuh sebagai zihar. Namun jumhur mengatakan tidak. Fa'ala kulli hal. Berdasarkan apa yang kita dengar, ini kalimat ini memang kalimat yang muskil, mengandung problem. Seperti telah kita bahas kemarin, mungkin kita bisa memberi solusi dari segi penggunaan bahasa. Dalam bahasa kita, kata adi, kata ummi, yakni kalau seorang suami menghargai istrinya, dipanggil dengan, dalam rangka dianggap sebagai panggilan penghargaan begitu, ya, dipanggil dengan ummi. Sebaliknya juga istri dalam rangka menghargai suaminya dipanggil dengan panggilan abi. Ya, dalam bahasa kita abi itu semakna dengan bapak, ummi semakna dengan ibu. Sebagaimana halnya masyarakat Indonesia biasa manggil suaminya pak, bu. Nah, adapun jika dinisbahkan kepada bahwa itu kepada dirinya ni bapak, bapakku atau ibuku, ya ini dengan tambahan akhiran, tambahan imbuhan dalam hal ini akhiran, imbuhan itu ada awalan ada akhiran, imbuhannya akhiran, yaitu ku, akhiranku. Nah, diidhofahkan ke ku, abiku, ummiku. Kalau ini jelas masuk pada pembahasan kita, ya ummi, ya kalau katakan, kalau bilang ummiku, nah, dengan asumsi ummi ini sudah jadi bahasa Indonesia gitu loh, istilah, yakni kata serapan dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia, semakna dengan ummi, semakna dengan ibu. Abi semana dengan bapak. Jadi ibuku semana dengan ummiku. Bapakku semana dengan abiku. Itu sudah seperti itu dalam bahasa kita. Nah. Namun ditinjau dari segi ini sepertinya bisa jadi solusi makhraj, artinya tidak masuk dalam pembahasan kita. Namun nasyur syaikh minasyak, kita merasakan kayak ada keraguan gitu. Karena ketika dipanggil mi, ummi, Nah, Abi, sebenarnya kalau anak-anak kita manggil kita sebagai ayah itu manggilnya Abi. Jadi tidak ada bedanya dengan istri manggil suaminya Abi, anaknya juga manggil Abi. Begitu pula anak-anak manggil umminya bilangnya Ummi, bapaknya juga bilang, yakni suaminya bilang ke istrinya Ummi. Nah, jika kita perhadapkan ini kepada kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat salafus saleh, kita memang tidak mendapati pada riwayat-riwayat yang ada panggilan semacam itu. Nah, ya, yang kita tahu dari hadis-hadis Nabi SAW, kehidupan sahabat itu memanggil nama atau kunyah yang diutarakan kemarin. Begitu. Atau mungkin menggunakan panggilan yang lain, ya, tapi bukan menggunakan panggilan mahram seperti ini. Mungkin ada panggilan-panggilan khas yang disepakati antara mereka berdua yang dianggap itu panggilan yang saling menghargai atau menunjukkan kasih sayang di antara keduanya, namun bukan menggunakan panggilan-panggilan mahram. Agar keluar dari problem ini, masalah ini, termasuk panggilan dek, nah, panggilan dek, ayah dek, gitu. Adek dalam bahasa kita ya mustarok, digunakan untuk adek itu masuk di dalamnya. Adek artinya orang yang lebih muda dari kita, masuk juga dalamnya adek-adek, ini adek kandung atau adek saudara seibu atau adek saudara seayah, adek kerabat, yakni mahram. Nah, begitu pula sebaliknya, kakak, ini disingkat kak dalam bahasa kita daeng, dalam bahasa Jawa apa mas, mustarok, digunakan untuk adik manggil kakaknya, panggilnya mas. Nah, atau seseorang manggil yang lebih tua di kalangan orang Jawa dipanggil dengan mas, meskipun bukan kerabat, jadi orang lain. Artinya itu panggilan penghargaan, karomah, panggilan karomah. Kata ulama, jika yang dipanggil bukan istri, dipanggil misalkan dengan panggilan adik, yakni ukhti, wahai saudariku, ya, sesemisal dengan contoh-contoh tadi, ya, enggak masalah panggilan penghormatan, penghargaan kepada dia, enggak masalah. Ini yang jadi masalah, yang muskilah kalau istri melihat adanya pembahasan zihar ini tadi. Nah, wallahu alam, kesimpulannya, saran ana, nasihat ana, kita menghindari ini. Kita mencoba merubah kebiasaan ini, tinggalkan saling memanggil istri suami istri dengan panggilan abi atau ummi, ya, atau panggilan dek, mas, yang itu panggilan-panggilan mahram yang mengindikasikan ke arah sana dan mengkhawatirkan. Fa salamatul qalb la yu'adiluha syai', keselamatan hati tidak ada bandingannya. Al aula tarku ma nasukku fi, yang terbaik kita meninggalkan apa yang kita ragukan, ya, kita khawatirkan, panggil dengan suaminya dengan panggilan kunyah, ya, itu mungkin terasa lebih berharga dibandingkan manggil namanya begitu saja. Namun sebenarnya di antara suami istri kalau sudah terjadi kesepakatan, artinya panggil nama itu hal yang biasa, tidak masalah. Bukan berarti meremehkan suaminya ketika manggil namanya tok. Begitu pula suami bukan berarti meremehkan istrinya jika manggil namanya tok. Ya. tayyib, atau jika ingin terasa lebih menghargai, panggil kunyahnya, ya Aba Fulan. Nah, Abu Fulan, Ummu Fulan, atau panggilan-panggilan khusus yang disepakati bersama tadi yang menunjukkan adanya saling menghargai di antara keduanya. Naam. Yang panggilan-panggilan tersebut, jika mungkin di antara mereka berdua saja tidak didengar oleh orang lain, panggilan khas di antara keduanya terasa saling menghargai dan eratnya hubungan, bagus. Namun boleh jadi panggilan khas itu jika didengar orang lain kurang enak mendengarnya, dihindari. Nah, hindari, jangan diperdengarkan orang lain. Nah, jangan diperdengarkan ke orang lain panggilan-panggilan seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kemarin sempat anda sampaikan, orang Makassar adatnya Masya Allah. Nah, anda tahu adat itu, mereka manggil dengan kunyah. Oh, tetana anu, tetana baso. Nah, ummina baso. Nah, itu kunyah itu. Tetana baso maksudnya Abu Fulan. Umminya baso artinya Ummu Fulan. Itu di bahasa Makassar ada kan itu? Nah, orang Makassar asli. Sejak kecil tahu ini, adat ini. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan tadi. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Nah, ini penjelasan ini kenapa ana sampaikan ulang dan ana tegaskan, karena ini ada tiga warekot ini, kertas kecil naik pertanyaan seputar ini, panggilan adik, mas. Nah, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita tambah baca sedikit tambahan ahkam, tinggal sedikit ini. Baik, wa minha kata Sa'di rahimahullah, "Anna al-kafarata innama tajibu bil'aud." Lima qala al-mudahir. Ala ikhtilaf al-qawlain as-sabiqain la bimujarradi adh-dhihar. Bahwasanya kafarah hanyalah sesungguhnya kafarah itu diwajibkan atas orang yang melakukan zihar dengan sebab dia melakukan aud kembali. Yakni walladzina yudahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qala, kemudian kembali kepada apa yang dikatakannya. Apa yang telah dikatakannya itu pengharaman atas istrinya darinya halal. Dengan ada dua pendapat yang berbeda yang telah kita lewati, antara pendapat dan dua-duanya dinukil oleh Imam Katsir, dua-duanya pendapat Imam Ahmad, dan dua pendapat itu yang disebut adalah Sa'di, yaitu imma al-jima' al-wata' nafsuhu atau al-azm al-jima'. Yang pertama imma memang menggauli, ya, kembali kepada yang dikatakannya itu menggaulinya, atau tekad, bertekad untuk kembali menghalalkan istrinya. Yang jelas la bimujarradil dihar, kafara itu wajib bukan semata-mata seseorang melakukan dihar. Jika dia mengharamkan istrinya melakukan dihar dan tidak kembali kepada apa yang diucapkannya, ya, tidak ada tekad untuk kembali menghalalkan istrinya, maka tidak ada kafara. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma ya'uduna lima qalu. Baik. Wa minna annahu yujzi'u fi kafarati ar-raqabah. As-saghiru wal kabiru. Sesungguhnya sah dalam hal pembayaran kafarah berupa tahrir raqabah, memerdekakan budak, sah as-saghir. Budak yang masih kecil sah. Wal kabir, dan yang sudah dewasa. As-saghir artinya belum balig, budak yang belum balig maupun budak, apalagi budak yang sudah balig, sah. Wa dzakar wal unsa, budak laki-laki, budak wanita, sah. Li itlaqil ayati fi dzalik, Karena ayat memutlakkan rokobah, tidak membatasi harus rokobah yang sudah balig, harus rokobah yang berjenis kelamin laki-laki. Ketika mutlak rokobah dilepas begitu, tidak diikat, tidak dibatasi dengan sifat tertentu, berarti meliputi yang besar, yang kecil, laki-laki dan wanita. Tetapi dibatasi dengan mukminah, yakni budak yang beriman, supaya tidak dibahas. Nah, wa minha annahu yajibu ikhrajuha in kanat itqan aw siyaman qabla al-masis. Kafara itu wajib dibayarkan apabila jenis kafaranya adalah itq, yakni memerdekakan budak, tahrir raqabah, aw siyaman, yakni siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut qabla al-masis. Maka dua pilihan kafara ini, dan itu urutannya berurut ya, tidak boleh beralih ke pilihan berikutnya kecuali jika tidak mampu dari pilihan yang sebelumnya. Yang jelas untuk dua pilihan ini tidak boleh menyentuh ya, mendatangi istri sebelum dilakukan. Artinya dua kafara ini harus dibayarkan sebelum mendatangi istri. Kama qayyadahu Allah wa Allah membatasi demikian. Bi khilafi kafaratil it'am. Berbedanya dengan kafara it'am. Faman lam yastati' fa it'am 60 miskin, memberi makan 60 fakir miskin, fa innahu kata Sa'di yajuzu al-masis wal wafa'u fi asna'iha. Boleh ya mendatangi istri di tengah-tengah pembayaran kafarah. Jadi ketika fakir miskin itu sedang makan misalkan ya, fakir miskin itu sedang makan kafarah yang dihidangkan, yang diberikan ya, belum selesai, tapi mereka sudah menikmati kafarah itu, maka sudah bisa mendatangi istri. Nah, wa minha annahu la'alla al-hikmata fi wujub al-kafara qabla al-masis anna dhalika ad'a li ikhrajiha fa innahu idha ishtaqa ila al-jima'i wa 'alima annahu la yumkinu min dhalika illa ba'da al-kafara badara li ikhrajiha. Barangkali hikmah diwajibkannya kafarah sebelum mendatangi istri, dan hal itu menjadikan seseorang terdorong untuk cepat membayar kafarah jika dia menyesal istrinya yang halal diharamkan ya, kemudian dia ingin cepat kembali kepada apa yang telah dia katakan. Dan dia mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan itu, tidak bisa menghalalkan istrinya kembali kecuali bayar kafarah. Maka dia akan segera bayar kafarah secepat mungkin agar bisa cepat lepas dari ikatan biharnya. Wa minha annahu labudda min it'ami 60 miskina. Dan hukum berikutnya yaitu harus 60 fakir miskin yang diberi makan. Kalau jama'a ta'ama 60 miskina, seandainya dia mengumpulkan kadar makanan jatah porsi 60 fakir miskin, wa dafa'aha li wahidin au aktsara min dhalik, kemudian dia berikan kepada satu orang fakir miskin, dikhususkan padanya jatah 60 porsi 60 diserahkan semua ke dia. Ya, atau diberikan kepada satu orang jatah 5 orang atau 6 orang misalkan. Nah, hanya ini beberapa orang saja kemudian numpuk beberapa porsi di situ. Tidak cukup jumlahnya 60 fakir miskin. Sehingga ada yang double, berapa kali lipat tertumpuk padanya. Duna 15, tidak sampai 60 fakir miskinnya, lam yajuz tadi, tidak boleh. Jadi harus mengumpulkan 60 fakir miskin. Adad al-fuqara wal masakin labud ayyakuna 60. Jumlahnya harus 60 kepala. Lian Allah qaul fa it'amu 60 miskina, karena Allah mengatakan memberi makan 60 fakir miskin. Alhamdulillah, ahkam yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah kita istifadah darinya telah kita baca. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta.